Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar. A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Ikhwani fid din, saudara-saudaraku kaum muslimin, a'azzani wa 'azzakum Allah wa barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كريما. الله سبحانه وتعالى berfirman, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus dan memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang mengamalkan Al-Quran dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman kepada Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran bahwasanya mereka akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Ayat ini menunjukkan saudara-saudaraku kaum muslimin, ikhwani fiddin a'azzani wa a'azzakumullah wa barakallahu fikum, bahwa Al-Quranul Karim merupakan pedoman dan sumber kebahagiaan dan asal jalannya kebenaran dan jalan yang lurus bagi siapa yang mau mendapatkan jalan yang lurus tersebut. Menunjukkan bahwasanya kita bersemangat di dalam mempelajari Al-Quran, sebelumnya membacanya, memahaminya, kemudian mengamalkan Al-Quran, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk membacakan Al-Qur'an kepada manusia, untuk mengajarkan Al-Qur'an kepada manusia. Entah mereka mau beriman terhadap Al-Qur'an atau tidak, yang penting Allah yang penting tugas Rasul untuk membacakan Al-Qur'an kepada mereka. Kenapa? Karena Al-Qur'an ini sangat memberikan pedoman hidup dan sumber kebahagiaan dan jalan lurus bagi siapa yang ingin menginginkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa an atlu al-Qur'an. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam surat An-Naml, Allah berfirman dan aku diperintahkan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan aku diperintahkan untuk membacakan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an adalah sumber kebahagiaan. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat yang lain, wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluh. Bagaimana kalian mungkin akan bisa menjadi kufur? Bagaimana kalian mungkin bisa akan menjadi tersesat? Bagaimana kalian mungkin bisa akan menyimpang? Bagaimana mungkin kalian akan menjadi seorang yang durhaka kepada Allah sementara ayat-ayat Al-Quran masih terus kalian membacanya, mempelajarinya dan mengamalkannya. Fakaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh. Dan juga ada Rasul, sunnah Rasul SAW ada di sekitar kalian. Nah, oleh karena itu ya ikhwani fiddin, saudara-saudara kaum muslimin, bersemangat kita dalam mempelajari Al-Quran, membacanya sebelumnya, mentadaburinya dan mengamalkannya, karena inilah sumber kebahagiaan kita di dunia dan akhirat. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Kata Allah Subhanahu wa taala, inilah Al-Qur'an yang kami turunkan dipenuhi keberkahan di dalamnya. Maka siapa yang ingin mendapatkan keberkahan di dunia dan di akhirat, di dalam kehidupan sehari-harinya, siang dan malam, pagi dan sore, atau setiap saat dan detik, maka kembali pada Al-Quranul Karim yang konsekuensinya pun Al-Sunnah Rasulullah SAW. Karena kenapa? Karena sumber keberkahan kita di dunia, siang dan malam, pagi dan sore, setiap saat dan detik ada dalam Al-Quranul Karim. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab." Oleh karena itu, ikhwani fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah wa barakallahu fikum. Maka semangat kita, jangan remehkan Al-Quran, jangan menunda dalam mempelajari Al-Quran, jangan tidak bersemangat di dalam membacanya, mentadaburinya dan mengamalkannya, karena kita akan tersesat sebagaimana telah tersesat orang-orang sebelum kita atau orang-orang sekitar kita yang tersesat dari Al-Quran. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh pula Rasulullah SAW untuk membacakan Al-Quran, untuk mengatakan Al-Quran sebagai sumber kebenaran. Qul qad ja'akumul haqqu min rabbikum faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alayha wa ma ana 'alaykum biwakil. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah ya Muhammad, wahai manusia, telah datang kebenaran kepada kalian dari Rabb kalian, disebutkan di dalam tafsirnya, yaitu Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an Al-Karim. Wahai manusia, telah datang kebenaran kepada kalian dan Rabb kalian. Maka barang siapa yang mau mengambil hidayah dari kebenaran tersebut, maka hanyalah kebenaran hidayah tersebut untuk dirinya. Faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi. Barang siapa yang mau mengambil hidayah dari kebenaran Rabb tersebut, maka hanyalah dia mendapatkan hidayah untuk dirinya sendiri. Maka itu kebaikan untuk dirinya sendiri. Dan siapa yang tidak mau, maka untuk dirinya pula sendiri. Siapa yang tidak mau mempelajari Al-Quran, siapa yang tidak mau mentadaburi Al-Quran, siapa yang tidak mau bersemangat terhadap Al-Quran, untuk dirinya sendiri. Wa ma'ana 'alaikum biwakil, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Allah menyuruh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah aku akan menolong kalian kalau kalian sudah tersesat dari Al-Qur'anul Karim, dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu dalam ayat yang lain Allah berfirman, menyuruh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi." Barang siapa yang mau mengambil hidayah dari Al-Qur'an, makanya maka itu hidayah untuk dirinya sendiri. Wa man dhalla fa innama ana minal mundirin. Dan barang siapa yang tidak mau mengambil petunjuk dari Al-Qur'an, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hanyalah saya sebagai pemberi peringatan pada kalian. Hanyalah tugas saya sekedar menasihati, hanyalah tugas saya sekedar mengingatkan. Na'am, innama anta mudzakkir lasta 'alaihim bimusaytir. Naam. Oleh karena itu ya ikhwani fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah wa barakallahu fikum. Maka di kesempatan ini kita ingin menasihati bagi diri pribadi kami, orang-orang terdekat kami, sahabat-sahabat kami, dan kaum muslimin dan muslimah dimanapun mereka berada. Jangan remehkan Al-Quran. Jangan Al-Quran seakan-akan kita menghajarnya. Jangan Al-Quran seakan-akan kita menjauhkan diri secara keadaan, bukan secara lisan. Karena kalau secara lisan, semua kaum muslimin sepakat bahwasanya Al-Quran sumber dan pedoman hidup kita. Nah, tapi yang dibuktikan adalah bukti amalan kehidupan sehari-hari. Inilah yang Rasulullah SAW berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang Rasulullah SAW berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana dalam surat Al-Furqan, Rasulullah SAW berkeluh kesah kepada Allah. Wa qala Rasul, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Dan berkata Rasulullah SAW, wahai Rabbku, sesungguhnya umatku, mereka menjadikan Al-Quran ini sebagai mereka menghajarnya, mereka memboikotnya. Apa maksudnya? Apakah maksudnya umat Muhammad SAW yang jauh lebih banyak daripada umat yang terdahulu, mereka menghajarnya dengan mereka tidak beriman pada Al-Quran? Nah, mereka beriman terhadap Al-Quran, namun mereka tidak mau mengamalkannya. Mereka mengatakan sumber kita adalah Islam, tapi mereka tidak mempelajarinya. Mereka mengatakan Al-Quran sebagai sumber kehidupannya, mereka tidak menyempatkan untuk mentadaburinya, dan tidak membacanya, tidak mentadaburinya, dan bahkan tidak mengamalkannya. Ini maksudnya. Dan kita menyaksikan sekarang, betapa banyak kaum muslimin yang notabene muslim, KTP-nya muslim, namun kita lihat amalan sehari-harinya. Kita melihat dalam malam sehari-harinya, jangankan mengamalkan Al-Quran, jangankan untuk mengamalkan Al-Quran, membacanya pun tidak. Nah, oleh karena itu, wa ilallahi mustaka, hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita berkeluh kesah. Nah, jangankan untuk mengamalkan Al-Quran, ya ikhwan. Jangankan untuk mengamalkan Al-Quran, wahai saudaraku kaum muslimin. Membacanya saja tidak. Bagaimana untuk mengamalkannya? Bagaimana untuk memahaminya? Bagaimana untuk dia menjadikan pedoman Al-Quran sebagai kepedomannya? Sumber keselamatan dia di dunia dan akhirat. Membacanya saja tidak. Sementara untuk bisa selamat dengan membaca. Coba lihat orang ingin menjadi profesor. Coba lihat orang ingin mendapatkan master. Coba orang lihat kalau ingin dia mendapatkan nilai yang tertinggi dalam pendidikannya. Tanpa membaca tidak akan mungkin. Omong kosong. Kecuali kalau dia beli guru atau materi yang akan dia dapatkan. Nah, tetapi asalnya adalah dengan membaca, mempelajari. Itulah dia akan selamat dan sukses. Oleh karena itu, ya ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah wa barakallahu fikum. Saudara-saudaraku kaum muslimin, semoga Allah memberkahi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua. Jangan lalaikan Al-Qur'an, karena kalau kita melalaikan Al-Qur'an, Al-Qur'an akan menghujat kita nanti di hari kiamat. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, "Al-Qur'anu hujjatun laka aw 'alaik." Al-Quran yang akan menghujat kamu atau sebagai penolongmu nanti di hari kiamat. Yang menjadikan Al-Quran sebagai hujatan bagi kita nanti, atas kita nanti di hari kiamat, yaitu dengan kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman kita, namun kita tidak mempelajarinya, kita tidak mentadaburinya, bahkan lebih dari itu tidak mengamalkannya. Kita menjadikan Al-Quran sebagai hiasan di dalam rumah kita. Kita menjadikan Al-Quran sebagai sumber saja yang tetap menjadi tetap. Demikian, tanpa ada semangat dalam mempelajarinya dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Maka, untuk menjadi hujjatun lakah, yaitu penolong bagi kita, pelajari Al-Quran. Pelajari Al-Quran, inilah makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Riwayat Bukhari min hadits Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Sebaik-baik kalian, maksudnya sebaik-baik kalian di sini adalah manusia yang paling afdol di antara umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mempelajari Al-Quran baik dari sisi tajwidnya, baik dari sisi bacaannya, baik di sisi menghafalnya, baik di sisi mentadaburinya, dan mengamalkannya atau secara keseluruhan semuanya. dialah sebaik-baik umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena inilah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempraktikkannya, meneladani, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan teladan pada kita. Beliau memperbagus bacaannya dan beliau membacanya dan beliau mentadabburinya dan beliau menghafalnya dan tentunya beliau mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Sehingga pantas kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang paling afdal, nabi yang paling afdal karena beliau hafal kitab suci yang diturunkan kepada beliau, beliau memperbagus bacaan terhadap kitab suci yang diturunkan kepada beliau, beliau memahami kitab suci yang diturunkan kepada beliau dan beliau mengamalkannya. Naam. Dari sisi suara beliau luar biasa suaranya. Terhafal Quran, zainul Quran bi aswatikum, perhiaslah, perbaguslah Al-Quran dengan suara-suara kalian. Rasulullah SAW yang paling bagus terhafal Quranul Karim. Naam, bahkan sebutkan oleh para ulama lebih bagus daripada suaranya Nabi Daud alaihi salam. Padahal Nabi Daud suaranya luar biasa, tapi Rasulullah SAW lebih indah. Maka Rasulullah SAW yang lebih baik dari seluruh para nabi dan para rasul, karena tadi beliau terkumpul pada diri beliau, yaitu membaca Al-Quran, mentadaburinya, menghafalnya dan mengamalkannya serta mendakwakannya. Inilah yang menjadikan Rasulullah SAW lebih afdol daripada para nabi dan para rasul seluruhnya. Di antara sekian keutamaan yang menjadikan Rasulullah SAW lebih afdal, maka kita pun demikian. Maka siapa yang ingin menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang afdal, maka amalkan, pelajari Al-Qur'an, memperbagus bacaan terhadap Al-Qur'an dari sisi tajwidnya dan makharijul huruf, tempat keluar-keluarnya huruf, dan menghafalnya kalau mampu, dan mentadabburinya, mempelajarinya dan mengamalkannya. Insyaallah subhanahu wa bi'idznillahi ta'ala akan termasuk dalam Al-Qur'an hadis tersebut, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Wallahu a'lam bissawab, alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ikhwani fi din, saudara-saudaraku kaum muslimin, a'azzani wa a'azzakum Allah wa barakallahu fikum. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani dan para ulama yang lain, man 'allama ayatan min kitabillahi kana thawabuha ma tuliyat. Barang siapa yang mempelajari satu ayat saja dari Al-Qur'an, barang siapa yang mengajarkan satu ayat saja dari Al-Qur'an, maka dia akan mendapatkan pahalanya terus menerus selama ayat tersebut dibaca. Satu ayat saja kita mempelajari dan mengajarkan Al-Qur'an, maka pahalanya satu ayat tersebut akan terus kita mendapatkannya selama ayat tersebut dibaca. Kapan ayat tersebut dibaca? Sampai hari kiamat. Karena Al-Quran tidak akan mungkin tidak dibaca selama Al-Quran, selama kaum muslimin berkeyakinan terhadap Al-Quran sumber kehidupannya. Selama masih ada kaum muslimin, orang-orang yang menyatakan inna dina indallahi al-islam, maka ini tidak mungkin dia mampu untuk bisa mengajarkan satu ayat dari Al-Quran kalau dia tidak belajar. Oleh karena itu, maka bersemangat di dalam mempelajari Al-Quranul Karim, karena kita menginginkan sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling afdol. Ketahuilah dari makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi itu menunjukkan bahwasanya kalau dia paling afdol dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka derajatnya nanti di hari kiamat dia akan sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang paling afdol akan bersama dengan yang afdol. Nah, kalau kita dekat kepada orang tua kita dan melaksanakan apa yang diinginkan oleh orang tua kita, kita akan sangat dekat hubungan kita dengan orang tua. Kalau kepada orang tua begini, apalagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Yaji'ul Qur'anu yaumal qiyamati. Datang nanti Al-Qur'an di hari kiamat. Fayaqulu ya Rabbi hallihi. Maka Al-Qur'an mengatakan, wahai Rabb, berikanlah dia pakaian. Al-Qur'an datang nanti di hari kiamat ingin memberikan pertolongan dan syafaat kepada pemilik Al-Qur'an, kepada pemilik Al-Qur'an yang mana mereka di dunia tidak meremehkan Al-Qur'an, baik dari segi membacanya, mentadaburinya, atau yang paling afdol mengamalkannya, atau yang lebih afdol dari semuanya, yaitu semuanya itu, membacanya, menghafalnya, mentadaburinya, mengamalkannya. Nah, kalau tidak mampu mengamalkan, insyaAllah termasuk dalam hadis tersebut. Yaji'ul Qur'anu yaumal qiyamah. Akan datang nanti Al-Qur'an di hari kiamat yang mengatakan, ya Rabbi, wahai Allah, berikanlah pakaian kepada pemilik Al-Qur'an dulu di dunia. Fayulbasu tajal karamah. Maka pemilik Al-Qur'an tersebut diberikan mahkota kemuliaan nanti di hari kiamat. Dalam hadis yang lain, mahkota ini lebih mulia, lebih indah cahayanya daripada dunia dan seisinya. Nilainya cahayanya mahkota tersebut, sekedar cahayanya, lebih mulia, lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Siapakah yang memiliki dunia dan seisinya dari makhluk atau manusia sekarang ini? Jangankan seperempatnya, mungkin 0,001% tidak bisa dia memiliki dunia ini. Tapi Al-Quran, pemilik Al-Quran nanti diberikan mahkota di kepalanya nanti di hari kiamat, yang mana cahayanya, sekedar cahayanya, belum mahkota itu sendiri, lebih mulia daripada dunia seisinya. Fayaqulul Quran, ya Rabbi ziduhu, wahai Rabb, tambahkan kemuliaan baginya. Nah, tambahkan kemuliaan baginya. Fayulbasu hullatal karamah. Maka kemudian pemilik Al-Quran tersebut diberikan pakaian-pakaian kemuliaan di hari kiamat. Thumma yaqulul Quran. Kemudian Al-Quran mengatakan, ya Rabbi arzihi anhu. Wahai Rabb, beridailah pemilik Al-Quran tersebut. Faradiya anhu. Maka Allah meridai pemilik Al-Quran. Thumma yuqalu li sahibil Qur'an. Kemudian dikatakan kepada pemilik Al-Qur'an, iqra warqi wa tuzadu laka bikulli ayatin hasanatan. Kata, kemudian dikatakan kepada pemilik Al-Qur'an, bacalah kamu Al-Qur'an di akhirat ini dan teruslah kamu terangkat derajatmu, dan kamu terus akan mendapatkan bertambah kebaikanmu setiap ayat yang kamu baca di hari kiamat ini. Menunjukkan bahwasanya dari hadis ini, bahwasanya orang yang memiliki Al-Quran di dunia, maka pun Al-Quran itu tetap akan ada nanti di hari kiamat bersamanya di akhirat. Orang yang biasa membaca Al-Quran di dunia, maka di akhirat pun akan terbiasa kebiasaan itu pun di akhirat. Dan siapa yang mengamalkan Al-Quran di dunia, maka pun di akhirat demikian. Begitulah janji Allah Subhanahu wa taala melalui hadis ini yang disahihkan oleh para ulama dan dikuatkan dengan ayat Allah yang kita menghafalnya. Wa qala alladziina utul ilma wal iman laqad labithtum fi kitabillahi ila yaumil ba'ts fa hadza yaumul ba'ts walakinnakum kuntum la ta'lamun. Berkata orang-orang yang diberikan ilmu dan keimanan, sungguh kalian orang-orang berdosa telah hidup dulu di dunia dalam ketentuan Allah sampai hari kiamat, maka sekaranglah hari kebangkitan, akan tetapi kalian tidak menyadarinya. Dalam ayat ini, dalam akhir surat Rum, menunjukkan bahwasanya orang yang diberikan ilmu dan diberikan keimanan, maka di dunia pun keimanan dan ilmu itu terus akan dia memilikinya sampai kelak nanti ketika dia masuk ke dalam jannah. Dan ilmu yang paling besar dan keimanan yang paling besar adalah keimanan terhadap Allah dan keimanan terhadap perkataan Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Ilmu yang paling besar adalah mengilmui tentang wujud Allah, zat Allah, dan mengilmui terhadap Al-Quranul Karim. Semoga bermanfaat bagi diri pribadi kami, dan semoga Allah Subhanahu dan bagi antum semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk ahlul Al-Quran dan termasuk orang-orang yang bersemangat terhadap Al-Quran.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.